Dengan safari ini yang kalau tadi pada abad kelima hijriah, ini adalah pada abad ke-12 hijriah. Imam As-Safari ini, ya, yaitu nama beliau As-Safari ini, ya, siapa? Beliau pendapat Imam As-Safari ini yang wafat pada tahun 1188 hijriah. Yang ini pendapat. Beliau membagi al-sunnah itu pada tiga. Pertama al-Atsariyah, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal, Asy'ariyah, imam mereka adalah Abu Hasan Asy'ari, kemudian Maturidiyah, imam mereka adalah Abu Nasr, Abu Mansur al-Maturidi. Namun pendapat ini banyak disanggah oleh para ulama, di antaranya Imam Syekh Ibnu Samhan dan juga Ibnu Bawatin, yang menyebutkan bagi al-sunnah jamaah kepada tiga pembagian adalah fihi nazar, yaitu di dalamnya terdapat catatan, ya. Kebenaran yang tidak diragukan adalah beliau mengatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah hanya satu kelompok saja, itu firqatun najiyah yang disebutkan dalam Nabi sallallahu alaihi wasallam hadisnya, dalam hadis firqatul mahiyal jamaah, atau dalam riwayat lain man kana ala mithli ma ana alaihi al-yawm wa ashabi, itu yang Ahlus Sunnah itu orang benar-benar berpegang teguh dengan apa yang pegangan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Ini diantara dan juga Ahmad Isam Al-Katib di antara pendapat Al-Safari ini. Kemudian pendapat yang ketiga adalah pendapat yang mengatakan bahwa Ahlus Sunnah Jamaah mereka adalah Ahlus Sunnah fi ma wafaqu fi Ahlus Sunnah. Mereka adalah bagian Ahlus Sunnah dalam persoalan-persoalan yang mereka, pendapat mereka sesuai dengan pendapat Ahlus Sunnah Jamaah dalam berbagai pembahasan i'tiqad. Di antara pendapat ini dikuatkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz dan juga beberapa ulama yang lainnya. Syekh Abdul Aziz bin Baz berpendapat bahwa takwil mereka sebagian sifat tidak mengeluarkan suara muslim dari jamaah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kata Syekh bin Baz, beliau mengatakan ya sahih fi jumlah, ya, yang benar secara umum bahwa muta'awil ba'd sifat, orang yang mentakwil sebagian sifat seperti Asy'ariyah tidaklah keluar dengan demikian dari jamaah kaum muslimin dan juga tidak dari jamaah Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam, kecuali dalam bab sifat yang menyelisihi pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah di situ. Baik. Kemudian juga di antara pendapat Syekh Saleh Al-Fauzan, ya, berpendapat dengan bahwa mereka adalah Ahlus Sunnah dalam perkara-perkara secara bagian besar dari akidah Ahlus Sunnah Jamaah itu adalah sesuai dengan akidah para Salaful Saleh, para sahabat dan para tabi'in. Cuman persoalan yang mereka selisih di antaranya yang di kajian para ulama adalah pembahasan tentang penetapan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Pendapat yang keempat adalah pendapat Syekh Islam Taimiyah yang ini membedakan antara mutaqaddimun minal asy'ariyah wal mutaakhirin. Yang membedakan antara al-muntaqaddimina, membedakan antara orang-orang yang dahulu dari para generasi Asy'ariyah ini, atau Asy'ariyah, dengan pendapat yang mutaakhirin. Karena yang mutaqaddimun, ya, di kalangan Asy'ariyah itu, mereka hanya menafikan sebagian sifat, sifat khabariyah, al-ikhtiyariyah. Adapun sifat zatiyah, seperti al-ulu, ya, al-wajah, wal-yadain, itu mereka beriman. Ini dikenal oleh mazhab al-kullabiyah. Adapun madhab mutaakhirin dari kalangan Asy'ariyah itu lebih banyak condong kepada madhab Al-Mu'tazilah. Lebih condong memilih pendapat Al-Mu'tazilah. Tapi itu secara ringkas pandangan para ulama, ya, tentang pandangan para ulama tentang Asy'ariyah, apakah mereka bukan dari Al-Sunnah atau bagian dari Al-Sunnah. Yang jelas, Syekhul Islam Taimiyah mengatakan bahwa Al-Asy'ariyah akrabu ahli kalam adalah kelompok dari madhab ahli kalam yang paling dekat kepada ahli sunnah jamaah. Baik, ya, yang bahwa Asy'ariyah secara umum adalah ahli sunnah kecuali dalam pembagian berapa pembahasan dalam masalah sifat atau dalam masalah qadar yang mereka mengistilahkan dengan al-kasb, atau dalam masalah iman yang sebagian untuk mereka mendefinisikan imam itu adalah at-tasdiq bil qalb, ya. Baik. Maka itu secara ringkas pendapat para ulama. Berikutnya sekarang kita akan masuk apa saja penyebutan untuk Ahlus Sunnah, istilah-istilah yang dipakai oleh ulama dalam menyebut madhab Ahlus Sunnah. Nah, ini akan kita bahas nanti istilah Ahlul Athar, As-Salafiyah, Al-Jama'ah, Ahlus Sunnah, ya. Nah, ini istilah-istilah ini akan kita bahas, berbagai nama-nama yang dipakai untuk penyebutan tentang penyebutan madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam literatur atau literasi para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, atau pada literasi para ulama-ulama yang membahas tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik, pertama adalah nama yang populer adalah Ahlul Jamaah. Yang sangat populer adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Ahlul Jamaah. Jadi nama-nama ini ada nama-nama yang yang memang adalah nama-nama yang mardiyah indahum, muhabbabatun ilaihim, itu nama-nama yang memang mereka akui dan mereka senangi. Ada nama-nama yang diberikan oleh lawan-lawan dari madzhab Ahlussunnah wal Jamaah kepada Ahlussunnah, seperti nama nanti akan kita bahas, nama Al-Mushabbiha, Al-Mujassima, Al-Hashawiyya dan seterusnya. Akan ada nanti nama-nama gelar-gelar yang nama itu diberikan oleh orang-orang yang anti, yang memusuhi, yang tidak suka dengan madzhab Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka menyebutnya dengan madzhab-madzhab, nama-nama yang mencelah dan merendahkan, ya. Nah, sekarang kita akan bahas dulu nama-nama penyebutan, sehingga ketika kita mendengar istilah-istilah ini tidak tergambar oleh kita bahwa itu madhab berbeda dengan madhab Ahlussunnah wal Jamaah. Ini maksudnya. Karena ada sebagian bertanya, apa maksudnya Salafiyah, apa maksudnya Ahlussunnah wal Jamaah, apa maksudnya Al-Athar, ya Al-Athariyah dan seterusnya. Maka kadang-kadang seakan-akan mereka memahami itu dua madhab yang berbeda, ya. Nah, ini perlu kita jelaskan. Ini perlu kita jelaskan nama-nama pengenalan tentang istilah-istilah penyebutan madhab Ahlussunnah wal Jamaah ini. Baik. Pertama ada Ahlul Jamaah. Nama ini adalah nama yang masyhur yang tersebut dalam hadis Rasulullah SAW, itu Ahlus Sunnah wa huwa yutraku makrunan bis sunnah. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Kadang-kadang disebut Ahlus Sunnah, kadang disebut Ahlul Jamaah. Jadi namanya yang populer itu Ahlus Sunnah wal Jamaah, kadang-kadang dipakai istilah Ahlul Jamaah karena mereka adalah orang-orang yang antusias mempersatukan umat, mereka yang tetap istighu dalam persatuan umat, atau disebut dengan Ahlus Sunnah karena mereka adalah orang yang menegakkan sunnah secara amaliyah maupun secara keyakinan, ya. Kata-kata sunnah telah kita jelaskan sebelumnya, yaitu kadang-kadang digunakan untuk persoalan keyakinan menyelisih bid'ah, atau kata-kata sunnah, bid'ah dan keyakinan-keyakinan yang menyimpang itu disebut ahlul bid'ah wal ahwa. Nah, atau disebut dengan amalan-amalan yang sesuai dengan sunnah, ya, secara amal mereka benar-benar berpegang teguh dengan metode pelaksanaan dan cara yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah kadang disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah, kadang disebut Ahlus Sunnah, kadang disebut dengan Ahlul Jamaah. Baik. Ahlul Jamaah ini sangat jarang digunakan, kadang-kadang digunakan untuk menyelisih Ahlul Ahwa wal Iftirak, ya. Ahlul Ahwa lawannya Ahlus Sunnah, Al-Jamaah ahlulnya Ahlul Iftirak, orang yang pecah belah dalam agama ini. Tetapi yang populer itu adalah disebut Ahlus Sunnah atau Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oh, ahlu sunnah hum ahlu jamaah, fa inna sunnah makruna bil jamaah. Ya, kenapa sebutkan sunnah jamaah? Karena kata kalimat sunnah itu adalah teman sejolinya al jamaah. Karena sunnah mempersatukan, al bid'ah membawa pepecah belahan. Ya, kama an al bid'ah makruna bil furqah. Sebenarnya kata-kata bid'ah sangat erat, ya, sangat identik dengan kata-kata perpecahan. Adapun kata-kata sunnah sangat identik dengan kata-kata persatuan. Nah, ini istilah para ulama. Berbeda dengan orang hari ini justru menuduh orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah sebagai pemecah belah persatuan, yang mereka maksud adalah karena memecah belah persatuan yang mereka buat sendiri, jamaah mereka, bukan jamaah Ahlussunnah Jamaah. Ya, ketika kita jelaskan sunnah, kita jelaskan akidah Ahlussunnah, maka jamaah-jamaahnya akan meninggalkan paham-paham jamaah yang dibentuk oleh imam-imam kelompok-kelompok tertentu. Mereka kembali kepada jamaatul jamaahnya para sahabat, para tabi'in, para atba tabi'in, ulama-ulama yang berjalan di atas manhaj mereka. Maka tentu di sini mereka menuduh ketika jamaahnya keluar dari kelompok-kelompok yang dibuat oleh dia, menuduh itu sebagai ahli furqah. Ya, padahal hakikatnya adalah mereka kembali kepada jamaah yang telah sebelumnya mereka keluar dari jamaah al-muslimin dengan pemahaman agama tertentu dalam permasalahan agama ini. Baik, jadi kata-kata sunnah sangat identik dengan jamaah, kata-kata bid'ah sangat identik dengan perpecah belahan. Karena inti yang mencabalah umat ini dalam historis kehidupan perjalanan dakwah Islam semenjak terjadinya awal fitnah di masa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, itu yang mencabalahnya bid'ah, bukan sunnah. Maka kalau kita lihat para sahabat, para tabi'in yang berpegang dengan sunnah, tetap mereka bersatu. Tetapi al-ahwa wal bid'ah, pengikut hawa nafsu dan pengaku bid'ah, lihat aja khawarij, pelaku bid'ah yang kemudian syiah, mereka berpecah belah dengan berbagai macam bentuk paham dan aliran. Kama yuqal ahlul bid'ah wal furqah. Sebenarnya disebut juga istilah ahlus sunnah wal jamaah, dan juga disebut ahlul bid'ah wal furqah, itu lawan daripada ahlus sunnah wal jamaah. Nah, kata-kata ini ma'khudz min qawli Nabi SAW fi bayan firqatin najiyah fi hadis istifrar. Ka istilah jamaah ini disebut ahlul jamaah, ahlus sunnah wal jamaah, adalah diambil dari sifat atau ciri yang disebutkan Rasulullah SAW kelompok yang selamat dari neraka, dari azab neraka, dalam hadis yang menjelaskan akan terpecah belahnya umat 73 golongan, di mana Rasulullah SAW menyebutkan hiyal jamaah, itu orang yang tetap dalam jamaah. Ya, dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah bersabda juga, inna bani Israel iftarakat ala ihda wa sab'ina firqah, bahwa bani Israel terpecah belah 71 golongan, wa inna umati satatariq ala sintain wa sab'ina firqah kula finar ila wahida wiyal jamaah. Ya, kemudian hadis Malik, wa umatku terpecah belah dengan 72 golongan, atau dalam berayam 73 golongan, yaitu semuanya dalam neraka kecuali satu, yaitu jamaah. Sungguh telah datang dalam banyak dalil dari Al-Quran dan Sunnah tentang perintah untuk luzumul jamaah, untuk tetap berada di atas jamaah, dan larangan untuk melakukan perpecah belah dalam agama ini, baik dalam Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah SAW. Itu banyak dalil-dalil dari hal ini, ya. Dalil-dalil dari Al-Quran menegaskan wajibnya luzum. Luzum itu artinya yaitu konsekuen istiqomah di dalam jamaah itu, ya. Benar-benar tetap di dalam persatuan, dan larangan untuk melakukan percabelahan. Maka hal itu suatu usul yang sangat penting dalam masalah agama ini. Bahkan Syekh Muhammad Wahab dalam kitab Usul Sittah, beliau menjadikan poin yang kedua setelah tauhid bagian daripada persoalan-persoalan terpenting yang begitu banyak dalil menjelaskan masalah persatuan ini. Jadi merupakan sebuah hal yang ijma, ya, umat Islam tentang wajibnya menjaga persatuan itu dan haramnya berpecah belah dalam agama ini. Di antara firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran, wa'tasimu bihablillah jami'an wala tafarraqu, berpegang teguhlah kalian seluruh dengan tali Allah, dengan agama Allah, dan jangan lagi berpecah belah. Dalam ayat itu terdapat dua perintah, bersatu, ya, untuk tetap bersatu berpegang teguh dengan agama Allah, dan larang untuk berpecah belah. Karena dengan istiqomahnya kita benar-benar menjalankan agama Islam, kita akan tetap bersatu dalam agama ini. Karena adanya mencoba memahami hal-hal yang menyelisih paham sahabat, ini akan membawa pecah belahan. Maka ayat ini perintah bersatu, wa'tasimu bihabli jami'an, berpegang teguhlah kalian dengan agama Allah secara kalian keseluruhannya dengan agama Allah. Hendaklah kalian berpegang teguh dengan Allah secara keseluruhan, arti umat Islam, ya, dan jangan kalian berpecah belah. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'atan lasta minhum fi syai', inna ma amru ila Allah tsumma yunabbi'u bima kanu yaf'alun. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surah Al-An'am ayat 159 yang tadi waktu sembilan jami'an, itu surah Ali Imran ayat 103. Sesungguhnya orang-orang, kata Allah dalam surah Al-An'am ayat 159, sesungguhnya mereka-mereka yang mencabulah agama mereka dan mereka menjadi berkelompok-kelompok, lasta minhum fi syai', engkau tidak termasuk bagian dari mereka sedikitpun, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Allah mengatakan hal itu kepada rasulnya, menunjukkan bahwa perbuatan-perbuatan yang tercela di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak termasuk bagian dari kelompok-kelompok yang mencabulah dalam agama ini. Adapun dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu perkataan Rasulullah sallallahu kepada Huzaifah, ketika Huzaifah bertanya dengan hadis yang cukup panjang, dan akhirnya Huzaifah di ujung-ujung hadis itu Rasulullah menyebutkan di mana akan terjadi di akhir zaman itu, yaitu pemimpin-pemimpin dan berbagai kelompok-kelompok, ya, yang berpecah belah. Maka Huzaifah bertanya kepada Rasulullah, apa perintahmu untukku jika aku menemui kondisi seperti itu? Talzam jama'atal muslimin wa imamahum, engkau tetap bersatu dalam persatuan kaum muslimin dan bersama imam mereka, pemimpin mereka. Baik, dan juga sabda Rasulullah, man kharaja min at-ta'ah, ya, wa faraqal jama'ah, orang meninggalkan ketaatan kepada pemimpin, wa faraqal jama'ah, dan menyisi persatuan kaum muslimin, mata tamatan jahiliyah, maka dia mati seperti mati dalam keadaan jahiliyah. Dan hadis masalah ini sangat banyak sekali. Baik, ketika jamaah yang terdapat dalam hadis tadi, ya, atau perintah-perintah yang terdapat dalam hadis Rasulullah SAW tentang wajibnya bersatu jamaah itu, apa maksud jamaah itu? Apakah berbeda dengan maksudnya Aswadul Azam dari Al-Islam? Ya. Dalam masalah ini ada pendapat-pendapat ulama adalah bersatu jamaah ini maksudlah hadis Rasulullah SAW. Iftara istaftarka hadil umat ala salat yang masyarakat firqa atan terpejabela umatku. Ya. Umat ini 73 walongan. Kullu hafinna illa wahida, semuanya diancam masuk neraka kecuali satu golongan. Fasu ila anha, lalu Rasul ditanya tentang golongan yang selamat ini, beliau menjawab al-jamaah. Lalu al-jamaah ini maksudnya apa? Karena ada orang mengatakan sekarang ini, karena mayoritas sekarang jamaah yang banyak itu adalah ahlul bid'ah, mengaku mereka adalah apa nama komunitas yang terbesar umpamanya, berarti itulah jamaah. Nah, dimaksud mereka begitu. Jadi kata mereka sekarang ini ya, kalau sekarang yang bisa dikatakan jumlah terbanyak itu kan orang-orang yang bermadzhab begini gitu ya. Dia sebutkan madzhab tertentu oleh dia atau ormas tertentu. Lalu mereka mengatakanlah Ahlussunnah wal Jamaah. Apakah maksudnya jamaah seperti itu? Nah, ini perlu kita jelaskan. Al-jama'ah yufuna al-asadul adam min al-Islam. Yang dimaksud adalah kelompok terbesar dari pemeluk Islam, ya, yaitu yang terdapat dalam hadis yang lain illa sawadul a'zam. Itu kecuali kelompok yang terbesar. Nah, apa maksud kelompok terbesar ini? Dalam riwayat lain ada menyatakan adalah ulama-ulama mujtahidin, yaitu para ulama, orang-orang ahli ilm. Itu yang dimaksud di situ. Ijma'nya para ulama, ya, yaitu jama'atul muslimin al-jama'atul ulama al-mujtahidin. Ulama-ulama yang berilmu, yang mujtahidin. Karena Allah SWT menjadikan hujjah ya mereka di atas manusia, ya. Dan manusia tentu mengikuti pendapat-pendapat ijtihad mereka. Nah, dan ini pendapat kebanyakan para ulama, di antara Imam Bukhari ketika menyebutkan dalam sahihnya bab wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Ketika beliau menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kami jadikan kata Allah kalian umat yang pilihan, wasatan. Ma wa ma amara Nabi sallallahu alaihi wasallam biluzum jama'ah wa hum ahlul ilmi. Dan apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tetap bersatu dalam persatuan, ya, wa hum ahlul ilmi, yaitu mereka para ulama ahlul ilmi. Dan juga perkata Imam Tirmizi tentang tafsir jamaah di situ. Ini bukan jamaah. Yang dimaksud jamaah sekarang kan masing-masing jamaah yang dibuat oleh ormas-ormas, jamaah tertentu mengaku mereka yang Ahlussunnah. Yang lainnya tidak, kan itu maksudnya. Sehingga penafsiran jamaah masing-masing mengakulah jamaatul haq, mereka jamaah yang benar. Nah, ini dijelaskan kalau kita merujuk pemaham para ulama, penjelasan para ulama, siapa jamaah yang dimaksud di situ adalah jamaah yang benar-benar berpegang teguh dengan pemahaman para sahabat, para tabi'in, para atba' tabi'in, dan ulama-ulama yang berjalan di atas manhaj mereka, di atas akidah mereka. Bukan jamaah-jamaah yang mereka mengaku-ngaku sebagai jamaah Ahlussunnah jamaah. Tetapi amalan dan sikap tingkah laku, perbuatan amal ibadah mereka menjauhi, menyelisihi para amalan-amalan yang dijelaskan oleh para sahabat Nabi atau dilakukan oleh para sahabat Nabi SAW. Taib. Berkata Imam Tirmizi, tafsir jamaah indah ahli ilmi, penafsiran jamaah, penjelasan jamaah menurut para ulama adalah hum. Ahlul fiqh wal ilmi wal hadis. Mereka ada ahli fiqh, ulama-ulama mustahidin dalam fiqh wal ilmi, ahlul ilmi dan hadis, ahli hadis. Dari Wakanda Ibnu Mubarak, qila lahu, ditanyakan kepada manil jamaah, siapakah jamaah? Ibnu Mubarak menjawab, qala, faqala Abu Bakar wa Umar. Itu Abu Bakar dan Umar. Ya, ini maksudnya di sini para ulama menjelaskan maksud jamaah itu adalah jamaah yang telah dibentuk oleh Rasulullah SAW, yaitu para sahabat Nabi SAW. Bukan jamaah-jamaah hari ini maksudnya memiliki berbagai macam bentuk pemahaman, tetapi maksudnya kembali kepada jamaah atau sahabat, yaitu jamaah atau firqatun najiyah yang ada pada Rasulullah SAW. Karena firqatun najiyah bukan hari ini saja, ya, atau Ahlussunnah jamaah bukan hari ini baru ada. Jamaah Ahlussunnah jamaah telah ada di sepanjang zaman sahabat Rasulullah SAW. Itu yang wajib kita bersatu jamaah itu. Jadi kita disuruh bersatu pada jamaah, sebenarnya telah kita jalankan jamaah itu maksudnya adalah pemahaman, yaitu kembali kepada pemahaman para sahabat. Nah, kira lahu, qad mata Abu Bakar Umar. Nah, dijawab lagi, ya, Abdullah Mubarak ditanya, siapakah jamaah itu? Yaitu Abu Bakar dan Umar. Ya, karena dalam hadis lain, Rasulullah menyebut, ma'ana alayu ashabi, orang yang berada di atasnya aku hari ini para sahabatku, umpamanya. Arti maksudnya adalah, firqaun najiyah, golongan yang selamat itu, al-sunnah jamaah, adalah mereka yang berpegang teguh dengan pemahaman para sahabat. Maka, di antara sahabat yang senior, yang bahkan Rasulullah SAW benar-benar menyuruh untuk menteladani mereka secara tegas dalam sabda Rasulullah, iktadu billadzain min ba'di Abi Bakar wa Umar. Hendaklah kalian mencontoh, menteladani dua orang setelahku itu Abu Bakar dan Umar. Nah, ketika dikatakan kepada Ibnu Mubarak, kan sudah meninggal Abu Bakar dan Umar. Qala fulan wa fulan. Jadi sebutkanlah para ulama dan fulan dan fulan. Qila qad mata fulan wa fulan. Qala Abu Hamzah As-Sakri As-Sukari jama'atun. Jadi maksudnya ada seorang ulama di sini adalah huwa Imam Al-Hujjah Muhammad bin Maimun Al-Marwazi alim Moro kana min a'imma al-muqtada bihim fi zamanihi. Jadi itu namanya adalah Abu Hamzah Sukari, Sukari in jamaah. Jadi maksudnya di sini walaupun dia sendiri jika dia pemahamannya sesuai dengan pemahaman para sahabat, para salafus saleh, maka dia tetap disebut dalam jamaah walaupun di zamannya dia sendirian ataupun di lokasi tempat dia tinggal atau di daerah tempat dia sendirian, tapi dia tetap termasuk dalam jumlah orang bersatu dalam jamaah para sahabat. Ya, makanya Ibnu Mas'ud ketika ditanya, apakah itu jamaah? Ya, al-jama'ah muwafaqatul haq wa in kunta wahdak. Jamaah itu adalah engkau mengikuti kebenaran walaupun engkau sendirian. Baik. Yang ketiga jamaah adalah itu sahabat secara khusus. Ini ada juga menjelaskan sahabat secara khusus. Fa'ilmul ladina aqamu imanuddin, mereka yang telah memegangkan tiang-tiang agama ini, wa arsu wa autadaha autadahu, mereka lah yang telah memasang mengokohkan sendi-sendinya. Wa humul ladina la istami'una 'ala dhalalah aslan, mereka lah yang tidak pernah sepakat berijma' di atas kesesatan sama sekali. Ya dua hadzal qaul riwayah, hal inilah yang ditunjukkan oleh riwayat ma ana alai ashabi, itu riwayat yang menyebutkan ketika ditanya tentang firqatun najiyah, kelompok yang selamat dari neraka, Rasul menjawab ma ana alai ashabi, orang yang berada aku di atas dan para sahabatku. Ya. Yang keempat jamaah itu adalah jamaatul al-islam idza ijma'u ala amrin fawajibu alai fawajibu ala ghairihim min ahli milal ittiba'uhum. Jamaah yang maksud adalah jamaah ahli Islam. Apabila mereka bersepakat ijma atas suatu perkara, maka kewajiban atas selain mereka dari agama-agama lain untuk mengikuti mereka. Berkata Imam Syatibi tentang ungkapan ini, ya, mentaklik, memberi catatan atas ungkapan ini, وَكَأَنَّ هَذَا الْقَوْلِ يَرْجِي إِلَى الْقَوْلِ الثَّانِي. Seakan-akan pendapat ini kembali pendapat yang kedua, yaitu pendapatnya yang mengatakan, yaitu jamaah adalah, yaitu para sahabat Nabi SAW. Aurji ila qaul awal wa huwa al-azhar, atau pendapat ini kembali pendapat yang pertama, yaitu yang jamaah yang maksud adalah sebutkan sini jamaah ulama mustahidin. Yang kedua, yang pertama adalah sawadul adam, ya, itu pendapat kaum muslimin secara umum. Baik. Kemudian definisi jamaah, ya, atau jamaah yang pernah saya jelaskan adalah jamaah jamaatul muslimin idza istama'u ala amrin, yaitu sebuah komunitas kaum muslimin di sebuah negara, sebuah daerah yang telah memiliki pemimpin, sepakat atas satu pemimpin. Maka Rasulullah SAW menyuruh untuk bersatu dalam kepemimpinan itu dan melarang mereka untuk menyelisihi imam mereka. Satu hal yang mereka tersepakat menjadikan ia sebagai pemimpin. Pemana kata bayat tahu barang yang membatalkan bayatnya, sungguh dia keluar dari jamaah. Oleh sebab itu ketika kita melihat, mencoba menelaah pendapat para ulama secara umum pendapat jamaah dari dalil itu, yang mengharamkan kita bercapailah dan menyelisihi jamaah, itu dua secara kesimpulan sebetulnya. Jamaah ini maksudnya jamaatul kemuslimin, artinya ulama, para ulama-ulama yang berjalan di atas manhaj para sahabat, mulai dari masa sahabat, sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, khairun nasi qarni, thumma ladhina yalunahum, thumma ladhina yalunahum. Sebaik-baik kurun adalah, sebaik generasi adalah masaku, yaitu para sahabat Rasulullah SAW, kemudian generasi berikutnya itu para tabi'in, murid-murid para sahabat, kemudian Yusuf Ladina dulu, kemudian generasi berikutnya itu Asba Tabi'in, murid dari para tabi'in. Nah, jadi jelas maksud jamaah itu adalah pemahaman manhaj, yaitu jamaah yang sudah dibentuk oleh Rasulullah SAW itu para sahabat, kemudian lanjutkan oleh para tabi'in dan para atba'in dan para ulama-ulama yang berpegang teguh dan pemaham mereka sampai hari kiamat. Itulah jamaah. Yang kedua, pemahaman jamaah itu adalah jamaah yang disebut ini adalah jamaah di bawah kepemimpinan satu kepemimpinan. Presidenkah, rajakah, atau apapun nama jabatan sebagai kepala negara di tempat tersebut, maka mereka dilarang memecah belah persatuan kaum muslimin di bawah kepemimpinan yang sudah sah. Jadi tidak boleh melakukan pemecah belahan. Baik. Kemudian maksud bersatu dalam jamaah itu adalah, ada juga menafsirkan, ya sebetulnya pendapat-pendapat ini adalah penafsiran, ya, tentang jamaah tidak saling berbenturan pendapat ini sebetulnya. Ibnu Mas'ud menjelaskan maksud dari jamaah adalah mawafaqal haq wa in kunta wahdak. Ya. Jadi Ibnu Mas'ud menyebutkan ketika ditanya, yaitu al-jamaah mawafaqatul haq wa in kunta wahdak, mengikuti kebenaran walaupun engkau sendirian. Kenapa dikatakan berjamaah? Karena jamaah jamaatul haq maksud di sini, yaitu mengikuti kebenaran, jamaah yang telah berjalan atas kebenaran ini. Ya. Dalam riwayat lain dia mengatakan innamal jamaatu mawafaqat ta'atullah wa in kunta wahdak. Yang disebut jamaah itu adalah bila engkau mengikuti sesuai mentaati Allah, yang mengikuti ketaatan kepada Allah SWT walaupun engkau sendirian. Baik. Berkata Abu Syamah seorang ulama Syafi'iyah, disebut Abu Syamah, Syamah itu adalah tai lalat yang cukup tompel yang ada di wajah, disebut Abu Syamah, ya, itu kunianya. Wahai tuja'al amr biluzum jama' fal murabi ruzumul haq, luzumul haq, ya, fal murabi ruzumul haq. Kata beliau, apabila datang perintah untuk bersatu dalam memegang persatuan, maka maksudnya adalah memegang kebenaran dan mengikutinya. Wa in kana al-mutamassik bil haqqi qalilan, walaupun yang mengikuti kebenaran itu sedikit, wal mukhalifu katsiran, yang menyelisihnya banyak. Li anna al-haqq alladhi kana 'alaihi sahaja jama'atul ula. Jadi kebenaran yang berada di atasnya jamaatul ula, jamaah yang pertama, yaitu dari masa Nabi SAW dan para sahabatnya. Wala nadra ila inna kasrati ahlil batil ba'dahum, tidak menjadi pertimbangan, yaitu kebanyakan orang-orang berada di atas kebatilan setelah mereka. Jadi itulah maksudnya, jadi mengikuti kebenaran-kebenaran yang telah dipegang oleh para sahabat, yang dipegang oleh para tabi'in, para atba' tabi'in. Jadi maksudnya Abu Syam menjelaskan, setiap ada perintah di situ akan mengikuti kebenaran. Karena kita berada dalam kebenaran, berarti kita telah berada dalam persatuan kaum muslimin yang sudah ada, yang telah ada semenjak Rasulullah SAW, kemudian dilanjutkan dengan generasi para tabi'in, atba' tabi'in. Taib, itu dimaksud dengan definisi jamaah. Taib, mana-mana ini adalah sangat berdekatan, ya, sangat berdekatan, ya, tidak saling bertentangan, ya. Kalau kita lihat umpamanya, perkataan umpamanya maksudnya sawadul azam min minal muslimin. Fa ahlus sunnah haidan hum ahlul jamaah bi hadzal makna. Li anna al murad bi sawadul azam as-sawadul azam min al ulama al mu'tabar ijtihadum. Ya, sawadul azam di sini bukan maksudnya kebanyakan kaum muslimin, bukan. Kebanyakan muslimin umpamanya untuk hari ini kita lihat banyak yang umpamanya kebanyakan adalah tidak menjalankan ajaran Islam, umpamanya kebanyakan, ya, tidak mengamalkan Islam secara umpamanya total atau sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Maka itu menjadi ukuran, tidak. Maksudnya adalah yaitu ulama-ulama yang mu'tabar, ya, ijtihadu, yang menjadi pegangan ijtihad mereka, ya. Wa in dhamma ilaihim al-awam fa bihukmi tabi'. Jadi kalau termasuk ke dalam orang awam adalah untuk sebagai pengikut kebenaran yang dijelaskan oleh para ulama. Li'anna ghairu 'arifina bisyari'ah. Karena kalau orang awam itu hanya mengikut sebagai atba para ulama-ulama, ya. Maka tidak menjadi pertimbangan kebanyakan, kalau menjadi ya bukan seperti memangnya pemahaman orang tentang demokrasi, ya, yaitu kebanyakan pendapat walaupun itu menyelisih kebenaran, itu menjadi pegang, tidak. Ini pendapat terbanyak umpamanya, bukan jadi ukuran pendapat terbanyak. Makanya jamaah menurut Islam tadi adalah yang dijelaskan adalah sesuai dengan kebenaran. Wa in kunta fahda. Ya, bukan karena banyaknya orang berpendapat seperti itu sedangkan menyelisih pendapat menyelisih kebenaran, bukan itu menjadi pertimbangan. Jadi yang menjadi pertimbangan adalah orang ahlul ilmi. Jadi sawadul azam dimaksud dalam hadis itu adalah para ulama yang ijtihad mereka mu'tabar, ya, ijtihad mereka mu'tabar atau dipegang. Kemudian, maka oleh sebab itu Allah SWT menyuruh kita untuk bertanya dan persoal agama kepada mafasalu ala dikiri untuk menetakamun. Tanyalah para ulama jika kalian tidak tahu. Karena kembali kepada mereka dalam dalam masalah ini kepada ulama. Kalau ada pun orang-orang awam, orang-orang umum, ya, kebanyakan mereka justru malah tidak mengerti tentang agama ini, ya. Walaupun mereka jumlah yang terbanyak secara zahir, ya. Dikiri ulama, karena sedikitnya ulama ada banyaknya orang-orang yang jauh daripada memiliki ilmu yang tentang agama ini. Fala yaqulanna ahadun in ittiba' al-jama' al-awam huwa al-matlub. Jangan sampai ada yang mengatakan bahwa pendapat yang mu'tabar yang benar itu mengikuti orang awam yang jumlahnya banyak. Bukan, bukan kebanyakan orang diikut, ya. Kebanyakan ulama yang diikut, bukan kebanyakan orang awam maksud di sini yang menjadi maksud jamaah di situ. Ya. Kemudian, ya, jangan pula sampai menyimpulkan ketika ulama menjelaskan kebenaran menyelisih pendapat-pendapat orang awam yang begitu banyak, itu lalu dia ulama yang dianggap menyelisih jamaah. Bukan begitu. Ulama menjelaskan pendapat-pendapat dan dalil-dalilnya, menyelisih pendapat orang yang banyak, dianggap mereka ulama ini yang menyelisih jamaah. Bukan. Yang menyelisih jamaah orang banyak ini yang tidak mengikuti kebenaran. Sedang ulama, walaupun mereka sedikit, mereka mengajak para umat untuk tetap dalam persatuan. Ya. Jangan sampai dibalik, ya, ulama yang dianggap menyisi jamaah lalu mereka yang dicela dalam hadis tersebut, ya. Tapi yang benar itu adalah sebaliknya, bahwa ulama adalah humul sawadul azam, ya, ulama menjadi pertimbangan terbanyak itu ulama. Wa in qalu, walaupun ulama itu sedikit, wal awam humul mufariqun lil jamaah wa in khalafu. Jadi yang dimaksud menyelisih jamaah itu adalah orang-orang awam yang menyisi para ulama, ya, yang menjelaskan kebenaran. Baik, kemudian ketika ditanya Imam Ishaq bin Rahuya, ini dari guru Imam Bukhari, mana sawadul azam, siapakah dimaksud sawadul azam dalam hadis itu? Ya, Muhammad ibnu Aslam wa man tabi'ahu. Jadi disebutkan seorang ulama oleh dia, Muhammad bin Aslam wa man tabi'ahu, wa qala law sa'altul juhal min sawadul azam, qalu jama'atun nas la wa la'alamuna jama'ah alimu mutamasik bi asal Nabi SAW. Dan ini dijelaskan oleh mengatakan Abu Ishaq ini, ketika dia mengatakan yang dimaksud itu ulama, disebut salah ulama namanya Muhammad bin Aslam dan orang yang jalan mengikutinya. Jika, dan dia berkata, kalau engkau bertanya kepada orang-orang yang tidak berilmu, siapakah Saudara Azam, mereka akan menjawab adalah jamaah, yaitu manusia. Wala ya'lamuna anna jamaah, dan mereka tidak tahu jamaah itu adalah ulama yang berpegang teguh dengan asar Nabi sallallahu alaihi wasallam wa tariqihi. Wala ya'lamuna anna jamaata 'alimun mutamassikun bi athari Nabi sallallahu alaihi wasallam wa tariqihi, faman kana ma'ahu wa tabi'ahu fa huwa jamaah. Jadi kata Isa bin Rahuya, mereka tidak mengetahui bahwa jamaah itu adalah orang alim yang berpegang teguh dengan asar Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang bersamanya dan mengikutinya, itulah jamaah. Waman khalafahu, orang menyelisihnya, fihi tarkul jamaah, itulah orang meninggalkan jamaah. Jadi yang maksud jamaah itu orang alim, orang yang mengikuti sunnah Rasulullah SAW, orang berjalan sesuai dengan pemahaman para sahabat. Jadi walaupun orang lain banyak menyelisih itu, ya, mereka yang banyak itu menyelisih jamaah, dialah menjalan sesuai dengan jamaah yang telah ada semenjak Rasulullah SAW. Baik. Kemudian di antara nama laqab al-sunnah adalah As-Salafiyah atau Salafiyun, nisbah ila salaf. Nah, ini nama ini. Ya. Nama yang kedua adalah, yang pertama adalah Ahlus Sunnah Jamaah atau Ahlus Sunnah secara diiktisar, kependekan disebut Ahlus Sunnah, ya. Atau yang kedua nama mereka adalah As-Salafiyah atau As-Salafiyun atau disebut dengan Salafi. Apa pengertian salaf? Salaf secara luas adalah jam'un salifin. Jam'un salifin, as-salaf jam'un salifin, ala wazni Harisun wa harisun, ya, haris penjaga. Kalau wa harasun, ya, salafun wa harasun artinya para penjaga, arti sapam yang banyak. Kalau salif, orang yang telah mendahului. Salaf, orang-orang yang terdahulu, ya. Wasalif al-mutaqaddim, jadi orang yang telah dahulu, ya. Wasalaf al-jama'ah al-mutaqaddimun, as-salaf jama'ah dari salif. Jadi jama'ah mutaqaddim itu para jama'ah yang telah terdahulu, ya, orang-orang yang para jama'ah yang terdahulu. Dari antaranya menjelaskan makna as-salaf di sini, jadi adalah faja'alnahum salafan wa masalan lil akharin. Imam Bawi menjelaskan tafsir ayat ini adalah as-salaf man taqaddama minal aba, itu generasi dari orang-orang yang terdahulu, dari generasi terdahulu. Faja'alnahum mutaqaddimin liyasta'idha bihim akharun, ya. Jadi Allah menjadikan perumpamaan bagi orang berlalu itu sebagai pelajaran bagi orang terakhir. Itu maksud dari ayat tersebut. Jadi maksud dari salaf adalah yaitu orang-orang yang terdahulu, ya, itu maksudnya orang-orang terdahulu. Tentu tentang dahulu ini setiap orang terdahulu disebut salaf. Tetapi ketika dimaksud salafus saleh, itu orang terdahulu dari kalangan umat Islam ini, yaitu para sahabat dari kalangan Muhajirin dan Ansar, para tabi'in, para atba' tabi'in dan ulama-ulama yang berikutnya yang berjalan di atas manhaj mereka. Berkata Ibn Athir, salaful insan man taqaddama minal maut min abai. Kalau disebut siapa pendahulu seseorang, manusia ini adalah salaf, ya. Sipulan, salafnya sipulan, itu bapak-bapaknya, ya, yang telah mendahuluinya. Disebutlah asadur awal minat tabi'in as-salafus soleh. Karena itulah kata Ibn Athir, disebutlah generasi pertama dari umat ini, ya, dari kalangan para tabi'in disebut salafus soleh, salaf yang baik. Nah, itu pengertian salaf secara etimologi, secara bahasa, yaitu orang yang terdahulu, itu artinya. Baik, kalau salafi berarti orang mengikuti orang terdahulu. Jadi ya yang itu salafi, ya nisbah namanya. Kalau as-salaf orang-orang yang terdahulu. Kalau as-salafus saleh orang-orang saleh yang terdahulu. Jadi kita mengikuti orang-orang saleh yang terdahulu disebut dia nisbahkan kepada salafi. Jadi adapun salaf secara istilah adalah, nah ini pendapat siapa maksudnya salaf secara istilah? Ya kalau tadi secara bahasa orang-orang terdahulu. Kalau secara istilah apa? Ya maksudnya ada yang mengetikkan adalah mereka itu sahabat. Salaf dalam istilah atau secara terminologi adalah para sahabat. Ini adalah pendapat di antara pendapat Abi Zaid Al-Qarawani. Kemudian yang kedua adalah sahabat dan tabi'in. Ya, ini pendapatnya Imam Al-Ghazali. Ya, i'lam anna al-haqq as-sarih alladhi la mira'a fihi inda ahli al-basair huwa madhhabus salaf, ani madhhabus sahabat tabi'in. Imam Ghazali menegaskan dalam ungkapannya, ketahuilah bahwa kebenaran yang jelas, yang nyata adalah, yang tidak ada lagi keraguan dalamnya, itu yang di sisi para ulama adalah madhab salaf. Apa madhab salaf? Yakni, kata beliau, yang saya maksud adalah madhabnya para sahabat, para tabi'in. Itu definisi salaf yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali. Yang ketiga adalah, yang dimaksud dengan salaf itu adalah Yang pertama sahabat saja, yang kedua sahabat dan tabiin, yang ketiga sahabat itu salaf itu adalah sahabat para tabiin, para atba tabiin. Itu tiga kurun yang utama. Disebut dengan kurun as-salasah al-fadlah. Ini yang terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imran bin Husain, yang diriwayatkan Bukhari Muslim, yang tadi kita sebutkan, khairu ummati qarni, dalam riwayat lain khairun nasi qarni, tsumma alladziina yalunhum tsumma alladziina lum. Qala Imran fala adri adzakara ba'da qarnihi qarnain aw salas. Jadi yang rajih adalah salaf itu adalah yang di dalam hadis ini, sebaik-baik kurun atau sebaik umatku kata Rasulullah adalah masaku, yaitu para sahabat yang duduk masa Rasulullah SAW. Kemudian generasi berikutnya itu, generasi mengikuti para sahabat itu para tabi'in. Kemudian generasi berikutnya itu generasi mengikuti para tabi'in, atba' tabi'in. Ya, kemudian Imran menyebutkan, saya tidak tahu apakah disebutkan tiga atau dua generasi setelah generasinya Rasulullah SAW. Baik, ini karena mulai azan, ya. Tidak stand straight, belum. Belum, baik. Dan untuk menjelaskan maksud dari salaf itu adalah, para sahabat, para tabi'in, atba' tabi'in, ini banyak sekali ungkap para ulama, terutama dari hadis yang telah kita wariskan, dan juga hadis ini diwakilkan oleh Imran bin Husain dan Abdullah bin Mas'ud juga menyebutkan khairun nasi qarni, dalam sebuah rafat khairu ummati qarni, ya. Lalu menyebutkan qarni summa alladziina lum, sebaik-baik umatku adalah masaku dan masa berikutnya. Dan lain-lain, sebaik-baik manusia adalah masaku, masa berikutnya. Itu generasi-generasi berikutnya. Nah, kemudian ini penjelasan para dari hadis Rasulullah tentang maksud dari sahabat saleh. Wa ini dzabakani min ahli ilmi. Inilah pendapat kebanyakan para ulama, seperti Imam Syaukani menyebutkan, ya, seperti Imam Syaukani, Safarini, ya, kemudian juga yang dipahami dari ungkapan Syekh Islam Taimiyah bahwa salaful ummah wa khiyar quruniha, jadi generasi terkemuka umat ini adalah yang pilihan adalah itu para sahabat, para tabi'in, para atba' tabi'in. Itu disebut dengan salaf. Kalau disebut salafi, orang yang berupaya memahami, menjalankan agama ini sesuai dengan pemahaman para sahabat, para tabi'in, atba' tabi'in, itu maksud salafi. Ini enggak perlu dipertengkarkan, ya. Ada pula yang menggabung salafi wahabi, ini tidak kenal ke wahabi, bukan salaf jadinya. Ya, bagaimana disebut salafi wahabi? Baik. Oleh sebab itu, ini penjelasan tentang para ulama tentang maksud dari salaf, yaitu adalah salafiyah, jamaah salafiyah atau salafiyun. Baik. Apa Ustaz? Mungkin apa namanya kita lanjutkan setelah azan berkumandang Ustaz. Baik, silakan. Baik, itu sedikit nanti kita akan lanjutkan insyaallah pada pertemuan yang akan datang tentang maksud penyebutan Ahlussunnah dengan nama salafiyah atau salafiyun. Wallahu a'lam bishawab. Kami informasikan kepada seluruh jemaah, mungkin kita menunggu setelah perkumpulan, coba kita akan buka pertanyaan. dibuka sesi tanya jawab bagi para jamaah yang ingin bertanya secara langsung, dapat tekan tombol raise hand dan misalkan bisa bertanya langsung ke Ustaz. Sebabnya tidak tersebut, ini ada satu yang bertanya dari nama tersebut, bagaimana kita berkumpul dengan sunnah sedangkan kita berada di dalam penjelasan bagaimana kita berhenti dengan sunnah sedang kita tengah menjumpai bid'ah, tidak bermasalah. Cuman Rasulullah SAW berhenti menjalankan Islam dengan kaum musyrikin, ya tidaklah menjadi permasalahan adanya bid'ah. Di sisi lainnya kita menjelaskan kepada mereka sunnah. Ya, oleh sebab itu Rasulullah SAW menyebutkan budi al-Islam gharibun wasa'un gharibun, Islam dimulai dengan keadaan asing dan kembali menjadi asing. Jadi juga dalam hadis berusaha manil ghuraba tubal ghuraba, siapa ghuraba itu, orang yang asing itu, yaitu disebutkan sama yaitu alladhi yuslihun ma'af sadah nas, orang yang melakukan perbaikan, ya dia soleh wa muslih, orang yang menegakkan kebenaran, orang yang menjalankan sunnah di tengah-tengah begitu rusaknya amalan-amalan orang dengan bid'ah-bid'ah yang begitu banyak. Nah, itulah al-ghuraba. Maka nanti disebutkan juga antaranya sebut apa nama penyebutan untuk al-sunnah itu kadang-kadang disebut al-ghuraba, orang-orang yang dianggap asing, ya dianggap aneh. Maka hari ini banyak orang menganggap aneh kalau kita menjalankan sunnah Rasulullah SAW dalam ibadah kita, dalam keseharian kita, dianggap aneh oleh orang. Maka kita adalah yang menjalankan sesuai kita pelajari, kita amalkan, kita sebarkan, gitu. Bagaimananya? Ya kita pelajari sunnah itu, kita amalkan, ya kita belajar, kita amalkan, kita sebarkan. Dan tidak, makanya ketika Rasulullah menyebutkan tentang ta'ifatun mansura la ta'zalu ta'ifatun min ummati zahirina al-haq la yadru man khalaqahum wala man khadalahum hatta ya'ti amrullah, hatta ya'ti amrullah, akan senantiasa satu golongan di dari umatku berada di atas kebenaran, kata Rasulullah. Ya, senantiasa akan berada di atas kebenaran, tidaklah mudaratkan kepada mereka, mereka tidak merasa terganggu dengan orang-orang menyelisih mereka dan orang-orang menghina mereka. Ya, mereka tidak merasa terganggu, merasa tidak terhina dengan orang milisi mereka. Mereka justru bersabar dari berbagai ocehan, pelecehan, penghinaan terhadap diri mereka dalam menjalankan ajaran agama ini. Dan ini bukan peristiwa yang pertama dalam menjalankan ajaran Islam. Ya, mulai dari zaman sahabat, sahabat bagaimana mereka dilecehkan, dihina, ya, diolok-olok, dan bahkan Rasulullah SAW juga begitu. Semua ya, para nabi, para pengikut nabi, ya, kalau kita melihat bagaimana sejarah para nabi dan para pengikutnya dalam Al-Quran diceritakan oleh Allah SWT, ya, mereka mengalami hal yang sama, akan diejek, diolok, dihina, ya, dan itulah resiko sebagai hal untuk menguatkan kita untuk istiqomah dalam agama ini, bahwa tantangan-tantangan itu tentu akan semakin berat, semakin besarnya pahala dan semakin tingginya kedudukan kita insyaAllah, maka tantangan-tantangan itu akan semakin berat. Maka dalam hadis Rasulullah menyebutkan bahwa mukmin itu seseorang diuji dengan kadar keimanannya. Suma amsal fa amsal. Al-anbiya asyadu nas balaan. Para nabi itu orang paling berat ujiannya. Kemudian semisal dan semisal yang kata Rasulullah SAW sesuai dengan kadar keimanannya. Maka seorang kadar keimanannya yang kuat, dia akan mendapat ujian semakin berat. Dan ini juga sunan kaunnya demikian. Ibarat sebuah pohon semakin tinggi akan semakin kencang angin yang menerpanya. Ya, maka dengan adanya itu dia akan semakin kokoh keimanannya. Ya, ibarat pohon yang selalu digoncang oleh angin, maka uratnya akan semakin menancap ke tanah dan menghujam semakin dalam untuk bertahan dari goncangan angin yang selalu menerpanya. Maka demikian pula seharusnya seorang mukmin, dia semakin gencar orang ahlul batil menghina sunnah Rasulullah SAW, mengolok-olok sunnah Rasulullah SAW, dia mestinya semakin gencar mempelajari, semakin gencar mengamalkan, semakin berani memperlihatkan kebenaran itu. Ya, semakin sehingga sunnah menjadi sesuatu yang bangga orang melamalkannya, bukan menjadi hina. Nah, ini harusnya harus kita miliki, karena semakin kuatnya tantangan, kita harus semakin kuat pula untuk menegakkan kebenaran itu. Wallahu a'lam bishawab. Kepada para penanya yang ingin bertanya langsung, silakan menekan tombol raise hand. Seperti tidak ada, Ustaz, ini ada satu pertanyaan lagi. Bismillah, assalamualaikum, izin bertanya, Ustaz. Orang tua saya suka buat sesajen netong atau hari kelahiran Jawa buat orang yang masih hidup. Apakah itu termasuk syirik besar? bagaimana cara menyampaikan kepada orang tua. Jazakallahu khairan. Baik, perkara ini ada terbagi dua. Jika sesajen itu diperuntukkan untuk benda-benda tertentu, untuk tempat-tempat tertentu, ya bisa menjadi syirik. Itu perbuatan syirik. Tapi hanya dibuat makanan untuk dikonsumsi, bukan untuk disajikan kepada jin, kepada tempat-tempat tertentu, ya, atau benda-benda tertentu, tidak syirik. Kalau hanya sentuh untuk dimakan. Tapi bagian dari bentuk bid'ah. Jadi, kalau dia memperingati hari kelahiran atau apa yang disebutkan, ya, tidak dicampuri dengan perbuatan-perbuatan penyerahan sesajian itu kepada selain Allah atau kepada tempat-tempat yang dianggap keramat, tempat-tempat dianggap angker ataupun benda-benda tertentu, tidak bermasalah atau bukan tidak bermasalah, tapi tidak sampai pada tingkat syirik itu maksud saya. Dan jika hal itu adalah perbuatan-perbuatan yang dilazimi, yang diharuskan, tidak termasuk perbuatan-perbuatan yang saya sebutkan tadi, itu bagian dari bentuk perbuatan bid'ah yang harus ditinggalkan karena meyakini adanya sesuatu-sesuatu yang membawa faedah luar dari syariat yang telah ditentukan Allah dan Rasulnya. Wallahu a'lam bishawab.